أيوة يا عبد الرحمن اقرأ. هذا استجارة قبل أمبار. تجارة لما بلو أمبار. وعن أنس فضل. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد. الحمد لله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة لا أي... يا شيخ إذا ارتحل قبل أن تزغ. إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو خر أنت تجمع نمر 354 وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه. وفي رواية الحاكم في 40 بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. طيب حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخوتي الكرام رحمكم الله, إن شاء الله penjelasan kita kali ini berkaitan dengan bab syarat orang musafir dan orang sakit. Dan materi yang akan kita bahas adalah tentang masalah jamak. Sebelumnya, pelajaran yang sebelumnya kita membahas tentang perkara qasar. Malam hari ini kita akan bahas tentang perkara jamak, menjamak salat, menggabungkan salat. Minggu yang sebelumnya kita berbicara tentang qasar, memendekkan salat yang 4 menjadi 2. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an yataghigha asy-syamsu akhkhara adh-dhuhra ila waqti al-'ashr. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berangkat sebelum matahari tergelincir, akhkhar adh-dhuhra ila waqti al-'ashri, diakhirkan waktu zuhur untuk dikerjakan ketika tiba waktu asar. Thumma nazala fajama'a bainahuma, jika dia turun dari kendaraannya singgah pada waktu asar, fajama'a bainahuma, maka Nabi menggabungkan antara keduanya, antara apa? Zuhur dan asar. Fa in zaghatish syamsu qabla an yartahil, kalaulah matahari telah tergelincir ke arah barat sebelum beliau berangkat, shallal dhuhra, maka dia shalat zuhur terlebih dahulu, tsumma raqiba, kemudian dia pun berangkat, dia mengendarai kendaraannya dan berangkat. Muttafaqun alaih. Apakah Rasulullah shalat zuhur sendiri atau dia gabungkan dengan asar? Dalam riwayat ini tsumma shalla, dalam riwayat ini shalla dhuhra tsumma raqiba, dia salat zuhur kemudian dia pun pergi. Enggak ada di sini Rasulullah menggabungkan salat zuhur dengan asar ketika matahari telah tergelincir. zuhur saja. Bagaimana dengan asarnya? Wa fi riwayatil Hakim fil arba'in bisnadin sahihin. Adapun dalam riwayat Hakim dengan sanad yang sahih, shalla dhuhra wal asra tsumma rakib. Pada tambahan, maka jika telah tergelincir matahari ke arah barat, artinya telah masuk waktu zuhur, beliau salat zuhur terlebih dahulu dan asar, barulah beliau pergi. Jadi riwayat yang kedua ini adalah riwayat sebagai penjelas bagi riwayat sebelumnya, bahwasanya Nabi kalaulah mau berangkat matahari belum tergelincir, dia akhirkan waktu apa? Zuhur sampai ketika telah tiba asar, barulah Rasulullah menggabungkan keduanya. Zuhur dulu baru asar. Itu kalau matahari kapan? Matahari belum tergelincir, diakhirkan zuhur kepada asar, dikerjakan ketika asar. Tentunya urutannya apa? Zuhur dulu baru asar. Tapi kalaulah matahari telah tergelincir, berarti telah masuk waktu zuhur. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur terlebih dahulu. Dalam riwayat yang pertama muttafaqun alaih, kemudian dia berangkat. Tapi dalam riwayat Imam Al-Hakim ya, disebutkan bahwa Nabi kalau matahari telah tergelincir, artinya telah tiba waktu zuhur, dia melaksanakan salat zuhur dan asar, kemudian dia pun berangkat. Inilah gunanya tambahan riwayat, tambahan jalan. Wa li Abi Nu'aymin fi mustakhraj Muslim, dan dalam kitabnya Abu Nu'aym ya, ketika dia berusaha untuk mencari hadis-hadis yang menurutnya adalah hadis yang terluput Imam Muslim menyebutkannya, namanya Mustakhraj Imam Muslim, dia lazimkan Imam Muslim mengeluarkan kitab, mengeluarkan hadis-hadis yang dia sebutkan, namanya kitab Mustakhraj. Kana idza kana fi safarin, adalah Nabi jika dalam keadaan musafir, fazat asy-syamsu, dan telah tergelincir matahari, shalla dhuhra wal asra jami'a tsumma irtahal, maka dia salat zuhur dan asar digabungkan keduanya, barulah dia berangkat. Jadi kedua riwayat terakhir menunjukkan bahwasanya perkataan salat zuhur tsumma raqib, Rasulullah salat zuhur kemudian berangkat, sebenarnya yang paling tepat salat zuhur wal asra tsumma irtahal. Ini tambahan riwayat. Kalaulah tambahan daripada orang yang terpercaya, maka tambahannya diterima. Namanya ziyadatul thiqah. Berarti Nabi tidak hanya salat zuhur saja, tapi dia juga menggabungkan dengan salat asar. Kalaulah telah tiba zuhur untuk mau berangkat, kerjakan zuhur kemudian digabung dengan asar. Dalam riwayat Imam Hakim maupun Al-Imam Abu Nu'aym. Ya. Kalau andai kata matahari belum tergelincir, belum lagi tiba waktu zuhur, Rasulullah mengakhirkan zuhur. Kelak ketika masuk waktu asar, dia kerjakan antara zuhur dan asar digabung, dikerjakan pada waktu asar. Taib. Inilah yang pernah Rasulullah SAW kerjakan dalam perkara menjamak salat. Dia pernah mengerjakan zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Namanya apa? Jamak taqdim. Dan terkadang beliau mengakhirkan zuhur dikerjakan pada waktu asar digabungkan dengan asar. Namanya jamak ta'khir. Coba baca hadis yang berikutnya dulu. Hadis berikutnya. Wa'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala خرجنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه المسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا as-salata fi aqalla min arba'atin burdi min makkata ila ghusfana rawahu ad-darqutni bi isnadin da'ifin was-sahihu annahu mawqufun kadza akhrajahu ibnu khuzaimah. Jamil. Wa an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari Mu'ad bin Jabal, semoga Allah taala meridainya, dia berkata, kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kami berangkat menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Tabuk. Fakana yusalli adh-dhuhra wal 'ashra jami'a. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat zuhur dan asar digabungkan keduanya. Wal maghriba wal isya'a jami'a. Dan maghrib serta isya' kedua-duanya digabungkan bersama. Rawahu Muslim. Jadi ikhwan rahimakumullah, Mu'ad bin Jabal menceritakan bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat menuju Tabuk. Dia katakan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan zuhur dan asar pada satu waktu, kemudian mengerjakan maghrib dan isya pada satu waktu pula, dijamak, digabungkan, rawahu Muslim. Adapun hadis yang kedua, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqsurus salata fi aqalla min arba'ati burudin min Makkata ila Usfan. Rawahu Ad-Darqutni bi isnadin dha'if wa sahih annahu mauqufun kadha akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Tayyib. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah taala meridainya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqsurus salat. Janganlah kalian memendekkan salat. Fi aqalla min arba'ati burud. Jikalah jarak yang kalian tempuh itu kurang dari 4 burud, jamak daripada barid. Ya. Satu barid sama dengan 16 parsakh. Dan satu parsakh sama dengan 3 mil. Ya. 3 mil. 1 mil sama dengan 1600 meter. Jadi satu parsakh itu 3 mil. Berapa 3 mil? Hampir 5 kilometer. Hampir 5000 meter. Itu kalau dia satu parsakh hampir 5000 meter. Kemudian satu burud, satu barid sama dengan 16 parsakh. Kalikanlah 16 dikalikan dengan berapa? Satu parsakh dengan 3 mil hampir 5 kilo. Nanti akhirnya sekitar 80-an kilometer, sekitar 80 kilometer akhirnya. Ya, tapi hadis ini hadisnya dhaif. Hadis yang terakhir ini, hadis Ibnu Abbas ini, yang dia menyebutkan Nabi pernah berkata, jangan kenkosor kurang dari berapa? Arba'ati burud. 4 barid. Ya, tadi terjelaskan sekitar 80-an kilometer. Tapi hadis ini adalah dhaif. Taib ikhwan rahimakumullah. Kita akan gabungkan penjelasan 3 hadis ini. Hadis yang 354, 355 dan 356. Adapun hadis yang pertama kita bahas tadi, hadis 354, ya. Hadisnya Anas, intinya hadis ini menunjukkan tentang bolehnya menggabungkan antara 2 salat zuhur dan asar pada satu waktu ketika seorang musafir. Kata-kata irtahala, idzartahala, jika dia mau berangkat, berarti dia menunjukkan musafir. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya dibolehkan seorang menggabungkan 2 salat antara zuhur dan asar ketika dia musafir. Kemudian hadis ini pula menunjukkan bolehnya seseorang ketika berangkat musafir mau menggabungkan 2 salat, dia boleh pilih antara jamak takdim ataupun jamak takhir, karena disebutkan oleh perawi kita, yakni Anas, Rasulullah SAW melihat kalau matahari telah tergelincir, dia mendahulukan zuhur dan asar, dikerjakan pada waktu zuhur, namanya jama' takdim. Kalau matahari belum tergelincir, belum masuk waktu zuhur, diakhirkan, nanti dia kerjakan ketika asar. Ya. Taib. Yang harus diketahui ikhwan rahimakumullah, yang namanya jama' itu adalah merupakan rukhsah keringanan yang dibolehkan ketika orang dalam keadaan membutuhkan menggabungkan salat, memiliki hajat. Kalaulah dia musaf, kalaulah dia perkara tentang mengqasar, dia khusus ketika seorang pergi berangkat musafir. Tapi yang namanya jama' menggabungkan salat tidak harus ketika dia musafir. Dibolehkan walaupun tidak musafir, nanti disebutkan, walaupun dalam kondisi hujan, dalam kondisi sakit, dibolehkan seorang menggabungkan dua salat. Boleh dipilih antara jama' taqdim ataupun jama' ta'khir dalam menggabungkan dua salat tersebut. Tadi saya telah jelaskan bahwasanya namanya menjama' itu rukhsah yang diperbuat sesekali, bukan terus menerus. Enggak boleh orang tiap hari jama'. Mentang-mentang kerja, waktu breaknya sempit, asarnya itu enggak sempat dia kerjakan, ya, terburu-buru, asarnya tiap hari jama' takdim, tiap hari jama' takdim. Boleh enggak? Yang rajih enggak boleh. Dikerjakan ketika memang ada hajat, kebutuhan. Kebutuhan yang mendesak, yang sifatnya sesekali. Kalau antum bilang, ini butuh, Ustaz. Kalau enggak, nanti saya dipotong. Tiap hari dia menjama'. Enggak boleh. Ada sebagian orang, mereka tidak kerjakan sholat pada 5 waktu. Enggak. 3 waktu mereka sholat. Tiap hari jama'. Jadi menyisihi sunnah. Tiap hari zuhur, kerjakan sama asar. Ya. Maghrib sama isya. Subuh. 3 waktu aja. Ini menyisihi dalil. Oleh karena itu para ulama-ulama ahli hadis mereka menganjurkan untuk tidak menjamak kalau tidak ada kebutuhan, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling luas, mazhab yang paling luas membolehkan jamak, bukan hanya ketika ada keperluan, tapi ketika kesibukan pun boleh. Ini yang paling luas mazhabnya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dia membolehkan jama' ketika seorang membutuhkan jama', ada hajat, atau ketika seorang dalam kesibukan yang bersangatan, baik dalam keadaan musafir apalagi dalam keadaan mukim. Kata mereka, illat, sebab dibolehkan jama' adalah al-hajah, ada kebutuhan, bukan karena musafir. Dan diantara bentuk kebutuhan menjama' adalah ketika orang sedang dalam keadaan musafir. Antum bedakan dua ini ya, jama' dan qasar. Qasar hanya karena musafir. Enggak boleh orang sholat lebih, enggak boleh orang mengqasar sholat kecuali dalam keadaan musafir. Adapun jama', dia dibolehkan ketika ada kebutuhan, hajat. Di antara hajat yang dengannya dibolehkan menjama' adalah ketika orang musafir. Musafir itu sulit orang mengerjakan sholat pada waktunya. Takut ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat. Maka tentunya dalam kondisi musafir jelas ya terdapat kesulitan mengerjakan pada waktunya, maka ketika itu dibolehkan untuk menjamak. Jadi paling luas mazhabnya Imam Ahmad. Kalau antum sibuk akhirnya dijamak salat, dibolehkan dalam mazhab ini. Tapi yang Rasulullah SAW buat, beliau tidaklah mengerjakan jamak kecuali dalam keadaan sesekali, dalam kondisi yang sangat dibutuhkan sekali. Contohnya ketika Rasulullah menggali parit, akan datang musuh pada perangan Khandaq. 10 ribu musuh akan datang menyerang Madinah. Padahal jumlah orang di Madinah, personil pasukan cuma 3 ribu orang saja. Maka Rasulullah membuat parit besar dengan para sahabat. Karena begitu singkatnya waktu yang dibutuhkan untuk menggalinya sebelum musuh datang, mereka ya senantiasa menjama antara zuhur dan asar. Ini hajat. Ya, dibolehkan menjama. Dokter sedang operasi contohnya, waktunya panjang, dibolehkan dia menjama. Kalau dikhawatirkan nanti dia tinggalkan operasinya, mungkin akan berdampak fatal bagi pasien yang sedang dioperasi, maka bersabar, teruskan kerja, dijamaahlah antara dua waktu, zuhur dengan asar, maghrib dan isya. Antum sedang macet di tengah jalan, enggak bisa keluar dari kemacetan. Kalau keluar enggak mungkin nanti orang dorong dari belakang. Maka antum salat kelak ketika di rumah telah tiba waktu isya contohnya, atau telah tiba waktu asar dari zuhur berangkat, maka ketika itu dibolehkan untuk apa? Menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jadi beda sebabnya. Kalau qasar sebabnya adalah safar. Kalau jamak sebabnya adalah hajat, kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Yang diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan rahimakumullah, beliau menjamak salat, ya. Menggabungkan dua waktu. Dua salat dijadikan dalam satu waktu. Dua salat dikerjakan dalam satu waktu. Kadang dia kerjakan jamak di awal waktu. Kadang dia kerjakan jamak di akhir waktu, ketika waktu asar mau selesai, asar baru dia kerjakan. Ketika matahari telah tinggi, telah hampir tenggelam, atau ketika bayang-bayang seorang sepanjang badannya dua kali, ketika itu dia kerjakan asar. Ini berarti menunjukkan waktu akhir. Sekarang dia kerjakan di awal waktu. Terkadang dia kerjakan di tengah-tengah, di tengah waktu. Mungkin jamak takdimnya bukan pada awal waktu. Misalnya waktu zuhur jam berapa? Kita setengah satu atau jam 12.15. Dia enggak kerjakan pada jam 12.15, tapi dikerjakan nanti jam 2, di tengah waktu. Rasulullah pernah buat demikian pula. Terkadang dia kerjakan di tengah-tengah waktu akhir. Contohnya asar jam berapa? Jam berapa sekarang asarnya? Jam 4 kurang 20 contohnya. Terkadang dia kerjakan jamak antara zuhur dan asar, dikerjakan di awal waktu asar jam 4 kurang 20. Terkadang di tengah-tengah waktu asar, ya. Misalnya dikerjakan pada jam 5 tengah-tengah waktu asar. Kadang di akhir waktu asar sebelum keluar. Ini menunjukkan luasnya perkara ini. Jadi ketika antum membutuhkan, ketika antum anggap perlu, penting, maka kerjakanlah jamak. Ya. Mana lebih utama, di awal waktu kah, di tengah waktu kah, ya, atau di akhir waktu? Yang lebih utama adalah mana yang paling ringan bagi antum mengerjakannya, itu lebih utama. Kadang kita nggak bisa menjamak di awal waktu karena pesawatnya ketika itu sedang take off mau berangkat, nggak bisa. Kadang nggak bisa dikerjakan di akhir waktu. Maka kapan bisa dikerjakan, dikerjakan. Itulah intinya. Semuanya boleh, semuanya boleh dipilih. Enggak harus pada awal waktu saja, ya. Boleh di tengah-tengahnya. Kemudian tadi telah kita jelaskan, orang yang mau menjamak hendaklah dia pilih mana yang paling mudah untuk dia kerjakan. Karena dibolehkan jamak itu untuk mengangkat kesulitan. Dibolehkan jamak untuk menghilangkan kesulitan. Maka antara dikerjakan apa yang mudah baginya. Kalau paling mudah dikerjakan di awal waktu, kerjakan. Digabungkan dua-duanya di awal waktu. Kalau yang paling mudah di tengah waktu, karena itu memang waktunya yang paling layak, dikerjakan. Demikian juga, kalaulah memang di akhir waktu, itu yang paling layak, dikerjakan di akhir waktu. Kemudian yang harus dipahami, ikhwan rahimakumullah, ketika seseorang mengerjakan dua salat ini pada satu waktu, harus diketahui bahwasanya kedua-duanya dikerjakan pada waktunya. Dua waktu tadi jadikan satu waktu. Maka dua-duanya dikerjakan secara adaan. Apa arti adaan? Pada waktunya. Ada lagi namanya qadaan. Apa arti qadaan? Di luar waktunya. Jangan pernah antum punya anggapan bahwasanya kalau antum menjamak takhir zuhur dan asar, dikerjakan asar pada waktu asar, dikerjakan zuhur dan asar pada waktu asar, jangan pernah antum anggap ketika seorang mengerjakan zuhur di waktu asar itu qadha, bukan. Walaupun dikerjakan pada waktu asar, tetap yang dikerjakan salat zuhur pada waktu asar adalah waktu ada, bukan waktu qadha. Saya ulangi lagi, ini agak pening antum sedikit nih. Dalam istilah usul fikih, Ya, disebutkan dua perkara yang berbeda. Ada namanya qadha. Adaan lillahi ta'ala. Apa arti adaan? Dikerjakan pada waktunya. Kalau qadha'an lillahi ta'ala, dikerjakan di luar waktunya. Antum yang kerjakan puasa di tengah bulan Ramadan namanya apa? Ada. Antum kerjakan puasa di bulan Syawal namanya apa? Apa? Qadha. Bukan ada lagi itu. Apa namanya? Qadha. Antum kerjakan puasa di akhir Syawal atau di bulan Safar, Rajab, namanya ada apa? Qadha. Waktu zuhur ketika waktu normal kapan? Sampai datang waktu asar. Kalau Allah antum menjamakkan dua salat ini antara zuhur dan asar, dikerjakanlah dua-duanya di waktu asar. Mana yang dahulukan? Zuhur, baru asar. Ketika antum mengerjakan zuhur, itu ada atau qadha? Harus antum pahami, yang antum kerjakan itu ada, bukan qadha, bukan di luar waktu. Ketika antum menjamak, dua waktu dijadikan jadi satu waktu. Namanya apa? Ada, jamak. Menjamak ini ada. Jangan pernah punya anggapan yang adanya salat asar karena pada waktunya, adapun zuhurnya itu qadha. Salah. Antum paham? Paham kira-kira? Paham antum? Jelas ini enggak? Yang enggak jelas angkat tangan lah. Kayaknya jelas semua ini. Jangan pula antum anggap ketika antum menjamak takdim zuhur dengan asar, antum kerjakan dulu zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat, kalau enggak musafir 4 rakaat. Setelah itu asar dikerjakan 4 rakaat kalau enggak musafir, kalau musafir 2 rakaat. Antum gabungkan ini dikerjakan pada waktu zuhur. Jangan antum anggap zuhur itu dikerjakan pada waktunya, adapun asar itu dikerjakan sebelum waktunya. Salah. Kalau Allah antum menganggap asar dikerjakan sebelum waktunya, enggak asal salat antum. Karena enggak asal salat mengerjakan, enggak asal mengerjakan salat sebelum waktunya. Tapi pahamilah bahwasanya ketika dia digabungkan, menjadi satu waktulah dia. Menjadi satu waktu. Zuhur dan asar menjadi satu waktu. Maghrib dan isya menjadi satu waktu. Jangan dianggap misalnya itu jamak takdim. Maghrib dan isya dikerjakan ketika salat maghrib. Jangan antum anggap maghrib ini dikerjakan pada waktunya, adapun isya dikerjakan sebelum waktunya masuk. Tapi dibolehkan karena menjamak. Salah enggak? Isya dikerjakan juga pada waktunya. Cuma nya waktunya satu. Yakni pada waktu maghrib, karena ditarik ini pada waktu maghrib. Karena dibolehkan untuk menjamak dua salat ini ketika ada hajat. Kalaupun antum akhirkan maghrib ketika waktu isya dikerjakan, jangan menganggap isya itu yang dikerjakan ada, maghrib dikerjakan qadha. Tidak, dua-duanya adalah adaan. Paham tak Abdurrahman? Mafhum? Sahih? Hilman la yafham abadan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya musafir itu adalah bagian daripada hajat yang dibolehkan karenanya orang menjamak. Tentunya lebih dibutuhkan lagi kita untuk menjamak pada waktu musafir, karena kondisi yang memang menyulitkan dikerjakan pada waktunya. Jadwal penerbangan yang enggak menentu, keberangkatan yang enggak menentu. Enggak mungkin jadwal keberangkatan pesawat itu nunggu waktu sholat. Enggak mungkin tuh, enggak ada ceritanya. Berangkat-berangkat. Ya. Karena orang yang musafir itu banyak diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal baginya. Boleh berbuka, boleh mengqasar, boleh menjamak. Banyak keringanan Allah berikan kepada orang yang musafir. Tentunya hadis ini juga menunjukkan bolehnya menjamak antara zuhur dan asar dalam satu waktu, maghrib dan isya dalam satu waktu. Enggak boleh antum mengerjakan jamak tapi tidak dengan gandengannya. Contohnya antum jamak antara yakni asar dengan maghrib, enggak boleh. Enggak boleh itu. Dan salat subuh tidak bisa dijamak. Yang bisa dijamak antara yakni zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jadi andai kata antum berjalan, sudah dikerjakan di rumah contohnya salat zuhur, di tengah jalan asar antum mau kerjakan, enggak boleh antum jamak dengan maghrib, enggak boleh. Kerjakan saja asar. Nanti tiba maghrib mau digabung, gabungkanlah. Apa kawannya? Isya, maghrib dengan isya. Jadi ikhwan rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bolehnya jamak takdim ataupun jamak takhir. Karena kelak ada yang membolehkan jamak tapi tidak takdim dan takhir. Hanya takhir saja, nanti kita akan sebutkan khilaf para ulama. Ada hadis yang 355, hadis Mu'adz bin Jabal menceritakan dia pergi berserta Nabi SAW pada perang Tabuk. Adalah Nabi SAW melaksanakan salat zuhur dan asar digabungkan keduanya, maghrib dan isya digabungkan keduanya. Riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bolehnya menjamak salat antara zuhur dan maghrib, antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya dalam kondisi seorang sedang menetap di tempat dia musafir, tidak sedang berjalan. Walaupun dia sedang turun di tempat, tidak sedang berjalan, dia tetap dibolehkan untuk menjamak. Ya, karena ketika mereka berangkat ke Tabuk, sampai di Tabuk, Rasulullah menjamak salat dan dia di Tabuk saja, enggak berangkat-berangkat lagi, dia menunggu musuh di sana. Artinya kalahlah antum berangkat dari sini ke Jakarta. Di Jakarta antum itu enggak punya niat untuk tinggal di sana. Dibolehkan antum di sana ngapain? Menjamak salat. Walaupun antum di Jakarta enggak dalam keadaan sedang bersafar jalan-jalan, antum menetap jika ada hajat. Walaupun tentunya lebih utama kalau antum enggak jalan-jalan, yang paling baik adalah mengerjakan pada waktunya tapi di qasar. Itu yang paling baik. Di Jakarta antum berapa hari kerjakan pada waktunya tapi tidak dengan di jamak, qasar saja. Zuhur 2 tunggu asar. Asar 2 tunggu maghrib. Maghrib 3 tunggu isya, isya 2 rakaat. Tidak di jamak kalau antum enggak jalan-jalan. Kalaupun terkadang antum butuh menjamak, boleh enggak? Boleh. Karena Nabi ketika ditabuk menjamak. Karena sebab ulama ada berpendapat jamak ini hanya boleh ketika orang sedang jalan. Kalau dia diam suatu tempat safar, enggak boleh menjamak. Maka terbantah dengan riwayat ini. Sebagai ulama berpandangan jamak itu hanya dibolehkan ketika apa? Sedang berjalan. Kalau anda yang kata musafir tapi dia menetap, enggak boleh menjamak. Maka hal ini menyelisihi hadis yang tadi kita bahas. Hadis daripada Mu'adz bin Jabal yang menerangkan Nabi ketika berangkat dengan para sahabat ke Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Allahu Muslim. Sementara mereka dalam keadaan tidak sedang berjalan. Paham ini? Baik. Adapun hadis yang 356, hadis Ibnu Abbas yang tadi dikatakan sanadnya dhaif, menunjukkan tentang batasan seorang dibolehkan dia mengqasar jika telah mencapai 4 burud baru dibolehkan. 4 burud. 1 burud itu sama dengan 1 baris sama dengan 4 parsah. 1 parsah sama dengan 3 mil. Kalikanlah teman-teman itu. 1 mil sama dengan 1600 meter. Maka diperkirakan 77 kilometer barulah orang boleh mengqasar dalam pendapat ini, dalam hadis yang tadi diterangkan ini. Walaupun demikian hadisnya apa? Dhaif, bermasalah. Batasan 77 ini hadisnya dhaif, lemah, maka enggak dapat dijadikan sebagai landasan. Hanya ketika 77 kilo ke ataslah boleh mengqasar. Kurang daripada itu pun boleh mengqasar selama dia dianggap apa? Musafir. Ikhwatul kiram rahimakumullah, ada perselisihan para ulama tentang kebolehan menjamak salat. Ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, pendapat mayoritas para ulama, jumhur ulama, diantaranya adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwasanya dibolehkan menjamak baik jamak takdim ataupun jamak takhir, antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Ini pendapat yang pertama. Boleh jamak takdim, boleh jamak akhir. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik rahimahullah dalam salah satu riwayat darinya, dan pendapat Ibnu Hazm Al-Andalusi. Apa kata mereka? Jamak hanya dibolehkan jamak takhir saja, enggak boleh jamak takdim. Kenapa demikian? Karena menurut mereka jamak takdim tidak boleh, karena yakni mengerjakan sholat itu sebelum tiba waktunya, kata mereka. Antum kerjakan zuhur dan asar pada waktu zuhur, berarti asar belum tiba waktunya. Islam Kepulauan Riau, Indonesia. Kalau begitu cukup, tidak usah dibaca. Masih ada berapa hadis, 4 hadis lagi ya. InsyaAllah kita baca di kesempatan akan datang. Sisa waktu ada sekitar 5-10 menit. Silakan antum yang bertanya. Fadal. Silakan yang bertanya. Antum yang sering-sering pergi-pergi ini, yang selalu safar-safar ini harus tahu hukum-hukum ini. Yang tiap hari musafir kerjanya. Fadal. Bismillah. Assalamualaikum. Mengenai hadis dari Mu'adz bin Jabal, kami pernah keluar bersama Nabi ketika peperangan Tabuk. Apakah dari hadis ini bisa dipahami bahwa jamaah sholat itu karena sebab peperangan? Yang pertama itu. Ulangi. Soal yang pertama apa soalnya? Pertama adalah soal, jangan lanjutkan yang kedua. Yang kedua kawannya nanti. Ulangi lagi yang pertama itu. Nah, yang pertama dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Tabuk. Nah, apakah dari hadis ini bisa dipahami bahwa sebab menjamak sholat itu karena peperangan, dalam kondisi perang gitu maksudnya? Tayyib. Tadi telah kita katakan jamak itu dibolehkan ketika ada hajat. Dalam peperangan tentunya lebih dibutuhkan untuk menjamak karena hajat. Ya, boleh ketika berperang. Nanti insyaallah enggak minggu depan, boleh ketika hujan turun lebat. Ya, Rasulullah pernah menjamak antara maghrib dan isya karena kesulitan orang. Habis maghrib pulang payah, nanti enggak bisa lagi balik, hujan lebat. Maka dikerjakanlah jamak takdim. Habis maghrib langsung isya, setelah itu pulang, enggak ada lagi sholat isya. Dikerjakan boleh. Ya, ketika antum sakit sebagaimana nanti insyaallah kita akan diceritakan, maka dalam berperang pun, jika memang ada hajat, dibolehkan kita menjamak. Ya? Wallahu ta'ala alam. Yang penting, sebab jamak apa dibolehkan? Karena ada hajat. Kalau kosar, karena ada safar. Kalau enggak ada safar, tidak ada kosar. Kalau enggak ada hajat, tidak ada jamak. Maka jangan antum enteng-entengkan. Tiap ada jamak aja dia. Ya? Perangkat zuhur mau kerja gabung langsung zuhur asar, tenang nanti dia. Ada hajat. Di antara hajat safar, sakit, hujan, perang dan lain-lainnya. Seperti tadi digambarkan dokter sedang operasi, antum sedang jalan macet enggak bisa bergerak, ini hajat. Allahu taala alam. Yang kedua, antum yang lain. Tiga soal aja cuman. Bismillah. Dalam pengertian hadis tadi bahwasanya boleh jamak takdim dan jamak takhir. Iya. Yeah. Bagaimana, apakah boleh ketika kita dalam perjalanan, contohlah waktu zuhur, kita baru nyampe di 4 mukim itu waktu asal setelah iqamah. Dan kita belum mengerjakan sholat zuhur. Iya. Yeah. Dan kita berkeinginan untuk sholat ikut berjamaah asar di masjid. Iya. Yeah. Apakah kita lakukan, bolehkah kita lakukan asar dulu, setelah itu kita lakukan zuhur? Demikian, Ustaz. Ketika antum berangkat dan antum belum mengerjakan zuhur dan asar, sampai di suatu tempat antum sedang mendengar iqamah dikumandangkan dan antum mau mengerjakan sholat beserta mereka karena memang tepat waktunya, antum sedang istirahat dalam perjalanan contohnya, ternyata mereka sedang melaksanakan sholat asar, iqamah telah dikumandangkan, bolehkah antum mengerjakan sholat bersama mereka dengan niat mengerjakan asar terlebih dahulu baru zuhur? Yang rajin enggak boleh. Antum kerjakan beserta mereka tapi niatnya sholat zuhur. Selepas mereka sholat 4 rakaat, antum tambah 2 rakaat lagi sholat asar. Ikuti tertibnya zuhur asar. Itu yang rajikan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah. Boleh satu waktu, satu keadaan saja dibolehkan antum membalik waktunya menurut Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kapan? Ketika, maka ketika itu wajib hukumnya antum dahulukan waktu asar. Dapat walaupun satu rakaat saja dapat sebelum matahari tenggelam, berarti antum telah mengerjakan asar pada waktunya. Setelah asar antum kerjakan, baru kerjakan zuhur, ya, pada satu waktu ini aja. Baru setelah itu kerjakan maghrib. tentunya dalam kondisi yang memang tidak dapat kita pilih, kondisi yang darurat, ya, akhirnya antum terlambat mengerjakannya. Dalam satu waktu inilah baru boleh didahulukan yang asar, atau antum dahulukan yang isya. Antum terlambat zuhur isya, maghrib isya. Kalau antum kerjakan terlebih dahulu maghrib, tenggelam, keluarlah ketika itu waktu isya, makan tiba fajar tentunya. Menurut ulama yang mengatakan waktu isya sampai fajar, dan sebagian mengatakan yakni 2/3 malam telah habis jika antum kerjakan ketika terlebih dahulu maghrib, hilang waktu isya. Maka kerjakanlah isya walaupun satu rakaat dapat sebelum tenggelam matahari, ya, atau sebelum keluar waktu sholat itu, maka antum telah dianggap mengerjakan sholat pada waktunya. Dalam satu waktu ini baru boleh dia dibalik ketika ditunda pelaksanaan sholat zuhur dan asar. Dikerjakan ketika waktu asar, tetapi mau keluar waktunya. Kalau antum kerjakanlah ketika itu zuhur dulu, tenggelamlah matahari, berarti tidak antum kerjakanlah nanti asar pada waktunya. Maka kerjakan dulu asar, baru kerjakan zuhur, baru setelah itu apa? Kerjakan maghrib. Kalau antum bertanya, "Ustaz, tapi tadi gandengannya zuhur asar." Antum katakan ya, zuhur dan asar gandengannya pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Maghrib dan isya gandengannya pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Pada waktu isya, kecuali dalam keadaan darurat, ya, ada uzur ketika itu. Antum ketika pingsan, menurut pendapat Naraji, dari pagi antum pingsan, ya, setelah subuh pingsan, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, ya, isya pertengahan malam baru sadar. Apa yang antum kerjakan? Ketika bangun, kerjakan zuhur 4 rakaat, asar setelah itu 4 rakaat, maghrib setelah itu 3 rakaat, baru isya. Kalau anda kata memang ada uzur. 4 waktu antum kerjakan 1 waktu. Kalau ada uzur, enggak apa-apa. Kalau enggak ada gandengan-gandengannya. Wallahu taala alam. Tapi tafadhal yang terakhir. Bismillah, alhamdulillah. Ustaz, misalnya kita pergi safar kan dalam waktu seminggu, Ustaz. Ya. Nah, berarti kita diperbolehkan menjamak akhir ataupun takdim, apakah dalam waktu satu minggu itu? Karena ana pernah ada juga dengar bahwasanya dari teman ana ada asar mengatakan bahwasanya bolehnya jamak takdim ataupun jamak takhir. Ulang, enggak jelas suara antum. Jadi intinya Ustaz, apakah boleh ataupun tidak boleh, apakah ada asar yang mengatakan asar yang mengatakan asar Ustaz? Yang mengatakan misalnya kita pergi safar dalam waktu satu minggu, bolehnya jamak takhir ataupun jamak takdim itu hanya 3 hari Ustaz. Selebihnya boleh mengkosor aja Ustaz. Boleh jamak takdim dan takhir selama 3 hari. 3 hari. Selebihnya hanya boleh mengkosor aja Ustaz. Selebihnya mengkosor, enggak boleh jamak. Enggak tahu sih dari mana pendapat itu. Antum tanya sama mereka. Ya. Wallahu taala alam. Silakan Pak Sofian terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz ada terangkan penyebabnya jamak itu ada hajat Ustaz. Hajat, iya. Ya. Tapi apakah hajat itu, kalau hajat itu berturut-turut gimana Ustaz? Iya. Contohnya seperti di Batam ini Ustaz, pekerja-pekerja di Minta Kuning itu Ustaz. Iya. Masuk jam 7 Pak Ustaz. Iya. Kalau tinggal kita di PJB ke Minta Kuning yang masuk jam 7 Ustaz. Iya. Maghribnya udah enggak bisa Ustaz. Iya. Bagaimana nih Ustaz? Boleh enggak kita jamak takhir setiap hari itu Ustaz? Bukan dia juga. Masuknya jam 7. Kemudian berangkat ya sebelumnya jam 6 lewat lah Ustaz dari PJB ke Minta Kuning contohnya kan. Berarti enggak lewat waktu maghrib Ustaz. Jam 6 lewat baru berangkat dia. Ya. Kenapa enggak berangkat lebih awal maghrib dari sana? Ya, itu kan bisa solusi Ustaz. Jadi seandainya enggak bisa apa tidak boleh seperti itu berturut-turut Ustaz. Yang jelas jamak tidak boleh terus-menerus, sesekali saja. Kalau anda kata dibuka peluang ini, kacaulah kita nanti. Tiap hari orang jamaah terus. Ini kan hajar Ustaz. Nabi itu tidak pernah hajar beliau terus menerus, sehingga akhirnya dia menjamak terus menerus. Ya? Maka upayakan untuk mengerjakan pada yakni mengerjakan jamak itu sekali saja, sekali. Kalau tiap hari terus menerus, enggak boleh. Itulah mazhabnya orang Syiah. Tiga kali mereka sholat. Syiah tiga kali mereka sholat. Rawafid tiga kali. Kan sebagian mazhab-mazhab menyempal. Di Batam ini aja ada yang sholat tiga kali. Memang lima waktu, tapi tiga. Tiga waktu dikerjakan. Yang lima waktu dijamak terus dikerjakan pada tiga waktu. Ini menyempal. Menyelisih perbuatan Nabi SAW dan para sahabat. Menyelisih cara beragamanya Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan itulah mereka disesatkan. Allah Ta'ala alam Ahlussunnah memberikan jamaah sesekali jika ada hajat. Walaupun sebab ulama mengatakan kalaupun dalam keadaan sibuk dibolehkan. Sibuk yang bersangatan seperti Muhammad Muhammad Ta'ala. Tetapi sibuknya jangan dibuat tiap hari akhirnya menjamaah, enggak boleh. Wallahu Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.